tapi bukan wajahnya. Cuma pengen duitnya, juga Aurel Hermansyah. Pengen kaya banget tapi bukan wajahnya. Cuma pengen duitnya, juga Aurel Hermansyah. Pengen juga gua nikah, bisa ngundang pemerintah dengan bangga. Disebarkan di semua sosial media. Kita mah semua udah ikuti protes dunia. Mau kemana aja ya kita pasti bisa. Emangnya lo siapa sok kritik pemerintah? Ya ini gaya kita, gak suka jangan marah. Pengen kaya banget tapi bukan wajahnya. Cuma pengen duitnya, juga Aurel Hermansyah. Pengen kaya banget tapi bukan wajahnya. Cuma pengen duitnya, juga Aurel Hermansyah. Pengen kaya banget tapi bukan wajahnya. Cuma pengen duitnya, juga Aurel Hermansyah. Pengen kaya banget tapi bukan wajahnya. Cuma pengen duitnya, juga Aurel Hermansyah. Pengen kaya banget tapi bukan wajahnya. Cuma pengen duitnya, juga Aurel Hermansyah.